إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه lambangnya nimbah. Karena makhul mutlak itu terbikin dari masja, maka sebagian ulama ada yang memberi nama al-masja supaya kita tahu makhul mutlak itu pasti terhentuk. Sebagian lain ya langsung memberi nama makhul mutlak. Al-mabda' wa ismul mansub alladhi yaj'u thalithan fi tasrif al-fi'l nahu daraba yadribu darban. Mabda' adalah isim nasab yang disebutkan pada barisan ketiga dalam tasrif fi'l ma'nawi. Istilah ya. Istilah yang berbunyi ya. Kalau sini yang dimaksud adalah istilah. Dimaksudkan adalah nasab yang berada pada baris yang ketiga dalam tafsir istilah yang fi'il. Nah, apa yang mutarabat? Maksudkan ialah mutarabat. Wawak ismani ilah diyun wa makna wiyun. Dan ada dua macam. Ada yang lakli, ada yang makawi. Baik wawak wa lakmu lakwa fi'i mawa wiyun. Jika pada lapatnya sama dengan lapat fi'ilnya, maka disebut lakli. Nahmu kotal tuhu kotla. Kotla di sini, masja lakli. Karena fitil sebelumnya sama dengan dia dalam garis lapan kota lain pun berlainnya. Wa imfa'afakwa makna fitil itu nalak di bawah nabi. Tapi kalau sama maknanya saja dengan fitil sebelumnya dan tidak sama lapannya, maka disebut maknawi. Nggak berjalan untuk kemudian. Kemudian itu maksudnya maknawi. Karena kemudian sama jalan itu beda lapan. Ya, tapi maknanya sama, sama-sama duduk. Wakum tu wukufan. Wukufan masjah maknawi. Karena antara lapan masjah dan sekilnya beda. Tapi maknanya sama. Sama-sama artinya berdiri. Wa manah berada dari yang seperti itu. Nah, pembahasan kita ialah pembahasan al-masdar atau al-maf'ul mutlak. Yang pertama, pengertian al-maf'ul mutlak. Thank you. fil al-nikah. Maafkan mutlak ya. Masdar nasab. Yang disebutkan setelah fi'il yang selafat atau yang bermakna dengannya. Untuk menguatkan amilnya, menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya. Atau menjelaskan jumlahnya. Nah, seperti ulang Ibn Asril. Kemudian masdar atau maf'ul mutlak adalah dengan masdar nasab yang disebutkan setelah fi'il yang lafaz atau semacam dengan yang mengeluarkan amilnya atau menjelaskan dirinya atau menjelaskan jumlahnya. Ulang. Secara istilah yaitu masdar mansub yang disebutkan setelah fi'il yang selafat atau semakna dengannya untuk menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlah. Jumlahnya. Dari definisi ini kita bisa mengetahui ciri-ciri maf'ul mutlaq sebagai berikut. Jadi pembahasan ciri-ciri maf'ul mutlaq. Yang pertama, bentuk masdar. Kalian harus tahu apa itu masdar. Masdar bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Ya'lan. Isim nasab yang disebutkan pada baris yang ketiga dalam tasrif fi'il istilahi. Itulah calon maf'ul mutlaq. Dharaba ia terimu dorban. Mana yang layak ini maf'ul mutlaq? Dorban. Jalasa ia jelitu julusan. Mana yang layak ini maf'ul mutlaq? Mengapa? Karena mas? Hmm. Nama yanamu nauman atau niyaman. Mana yang layak di makhluk? Nauman. Soma yasumu sauman atau siyaman. Soman atau siyaman itu yang layak di makhluk kebelakan. Maksudnya ya. Sallah yusalli tasbihan wa sholatan. Sholat itu bukan masjah, tapi isim masjah. Antara masjah dan isim masjah itu ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Nah. Dah itu selingan. Dan masjid ini bukan hanya sholat di mujarab saja, tapi semua masjid dalam tasawuf istilah fi'il. Nah, baik itu sholat di masjid, rupai mujarab, rupai masjid. Istighfar, yastighfir, istighfar. Istighfar itu yang layak jadi maf'ul mutlak karena masjid. Ya. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadan. Ya, jihadan wa mujahadan. Nah, jihad itu masdar dan layak menjadi maf'ul mutlaq. Intilaqa yang taliku intilaqan. Silakan untuk masdar dan layak menjadi maf'ul. Nah, jadi yang pertama cirinya maf'ul mutlaq itu berbentuk masdar. Masdar ialah isim nasab yang berada pada baris ketiga dalam tasrif istilahil. Nah, ya. Tidak kenal masdar. Tidak kenal maf'ul mutlaq. Kenal masdar belum tentu kenal maf'ul mutlaq. Setidaknya ya agak mengenal maf'ul mutlaq. Karena enggak semua masdar nanti jadi maf'ul mutlaq. Nah, ini saja maf'ul mutlaq itu memang dari kan ya yang pertama masdar. Yang kedua nasab. Kalau pengen jadi maf'ul mutlaq itu enggak cuma modal terbentuk masdar, tapi harus nasab dengan segala bentuk tanda-tanda nasab. Tapi enggak ada al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena bukan masdar. Nah, masalahnya masjid berarti tidak ada al-akhari khamsah, ya. Nah, baik yang ada cuma infrad, mutana, dan jamak. Jamaknya ini tidak ada yang jamak mutlak salim. Ya. Yang ada cuma jamak takdir dan jamak mu'annas balin. Berarti nanti tandanya masdar yang masuk ini hanya berkisah pada masa. Ya. Dan kasrah. Itu semuanya cuma utak-utak sendiri. Ya. Logikanya kan seperti itu. Harus bentuk masdar. Yang kedua harus nasab. Yang di nasab itu masdar itu. Berarti ya kita mau belajar tentang masdar. tanda nasabnya masdar itu cuma tadi itu. Kalau enggak masdar, ya iya, karena mubana, ya kasau. Kalau karena mubanan, alim. Dhorbun dhorbani dhorbatun. Kalian tahu tanda kemana? Sudah? Gimana? Gimana? Sampai ini. Yang lain. Ya mesti, karena nasab, saya kan baca dorbun, dorbani, dorbatun. Kalau nasab dorban, dorbaini, dorbatin. Itu salah nasab. Mana jamak mana balik nasab dipakai? Kan? Dorbatin. Ya, kerti? Iya. Dorban, bata, dorbaini, ya. Dorbatin, kan? Tanda nasab ini, kalau tak bata, iya, iya kan? Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga terletak setelah fi'il yang selafat atau yang semakna. Kalau yang selapas contohnya seperti yang disebutkan dalam kitab kalian, na'am qatal uhu qatla qatla jadi apa? Ampun qatlan. Kenapa? Qatlan madda qatala yang puluh qatla madda nasab. Nah, kotlan nasab, oke, kotlan nasabnya dan juga ketika terletak setelah fi'il ya, setelah fa'il kota untuk dari kota lah ya, kota lah yang berikutnya sama berikut ya. Atau yang kemana? Contohnya jalan tu wuu dan apa masdar dia? Masdar dari kok ada yang kudu-kudu dan jelek? Nasab kan? Nasab. Terletak setelah fi'il yang setelah fa'il apa kan? Ya, semakna? Iya. Jalasa dan kok ada sama-sama artinya kudu. Berarti kalian kalau ingin membuat contoh makhluk mutlak yang semakna dengan fi'ilnya harus menguasai mufradat atau mufradat fi'il yang memiliki makna yang sama dengan lafaz berbeda atau yang istilahkan dengan apa ini? Sinonim muratif. Cara sama. Kok ada koma wa waqafa kata bahwa kata zaba wa talaqa masalah ya. Tadi yang dapatlah sendiri cari ya pergi ada zaka yang tolak nah tadi dapat kami tolak apa makna tapi lapat yang beda itu loh ya dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Itu cirinya. Ya. Yang keempat cirinya. Menguatkan amil. Atau menjelaskan jenisnya. Atau jumlahnya. Nah, ini disebut faedah maf'ul mutlaq atau fungsi maf'ul mutlaq. Menguatkan ambilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlahnya. Dan poin berikutnya, macam-macam maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua. Yang pertama lafzi, yang kedua maknawi. Yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq ialah maf'ul mutlaq yang terletak setelah fi'il dan setelah fa'il. Jadi yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq maknawi ialah mutlak yang mutlak adalah tempat yang semakna dengannya. Nah, kecuali tapi ulangi saja, ya kan? Masa itu adalah. Contohnya sama dengan di atas. Kalau kotal kotlan, kotal kotlan itu berarti maklum mutlak. Lafzi kalau dalam tubuh dan maklum mutlak. Maknawi. Dah, poin yang ketiga. Fungsi atau faedah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq memiliki tiga fungsi atau tiga faedah. Yang pertama, bertauhid, tanpa menguatkan amilnya. Contoh. Kotal tubuh kotlah, supaya tidak banyak tulis, ya. Nah, artinya aku membunuhnya dengan sungguh-sungguh, atau aku benar-benar membunuhnya. Aku benar-benar membunuh kotal tubuh. Bahasa Jawanya kotal tubuh semakin sebaik-baik. Eng wama kotlan. Nah, tak teman-teman ni mata ini kasaran dia tak. Saya nak pembunuhan kotal tu ditauhid. Catat. Maf'ul mutlaq yang memiliki fungsi taukid harus berbentuk masdar mufrad. Tidak boleh putaran, tidak boleh sama titik. makhul mutlak yang berfungsi di tawdid. Masdarnya harus berbentuk mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Jangan salah boleh, malah harus bukan sama jamak. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Tidak boleh kota itu kot laini, tidak boleh. Ya, kalau artinya di tawdid, terus untuk apa? Kota itu kota. Catatan yang kedua. Madzah fi'il pada asalnya dari taukid. Madzah yang dimiliki oleh fi'il-fi'il yang ada pada asalnya dari taukid. Kalau kalian baca kamus, itu kan disebutkan madzahnya, ya kan? Semuanya kebanyakan dari taukid. Ya, ngerti? Main bawa kamu, coba bawa kamu, buka kamu satu saja buka, buka semuanya bebas, baca lafaznya apa yang ada di ilmu itu dan masternya itu jadi jauh-jauh. Apa itu fisik? Ini Syariza. Apa ini? Syariza. Ini. Ini. Syariza. Asal-asalan lihat arti. Ya, kalau makan kasar itu makan. Ya, sahijal makan sahaja. Tempat itu sangat kasar, sulit dijangkau, tidak kasar ya. Itu maksudnya. Baik, Barakallahu'alaikum. Jadi simpulannya tadi, mahfud mutlak di tawqid. Jadi mahfud mutlak yang punya fungsi di tawqid, maksudnya harus dibentuk mufrad, tidak boleh mudhana, tidak boleh jamak. Yang kedua, seluruh fi'il yang ada, mayoritas maf'ul mutlak jalan. Masdar itu jalan. Lid. Oke. Ya. Fungsi yang kedua, linnawati. Dalam bab menjelaskan jenis amilnya. Laki-laki itu menangis seperti tangisan. Oh, laki itu menangis seperti wanita ini. Laki-laki itu menangis seperti tangisan catatan. Maf'ul mutlak yang memiliki fungsi linnaum. Masdarnya tidak harus mufrad. Boleh putana, boleh jamak. Dua. Maf'ul mutlak memiliki fungsi linau jika masdar tersebut dimudhofkan. Dimudhofkan. Tahu ya, betul ya? Sandarkan pada kalimat yang lain. Atau diberi na'at dalam kurung sifat. Yang maf'ul mutlak yang memiliki fungsi linau, ya, ya. Terus maf'ul mutlak yang memiliki fungsi linau, terus oh, maf'ul mutlak memiliki fungsi linau. Ya, kau pakai yang wajib. Maf'ul mutlak memiliki fungsi linau jika masdarnya dimudhofkan. Dimudhofkan ya. Disandarkan pada kalimat yang lain. Atau diberi na'at dalam kurung sifat. فأنبتها نباتا حسنا فقفلها زكريا. أنبتها نباتا حسنا. نباتا حسنا طلبا مفعول مطلق للنوع كما أتى حسنا نعم يا yang ketiga artinya dia lil hajat. Contoh. Artinya belum. Oh iya ya. Saya kira kalian sudah tahu menjelaskan jumlah. Menjelaskan jumlah. Jumlah amilnya. Amil di sini bukan fa'il ya, tapi fi'il. Menjelaskan jumlah amilnya. Amil itu kan yang mengamal, yang beramal, yang menasabkan masdar itu menjadi maf'ul mutlak ya. Ngerti? Nah, jangan bahas ya. Bukan fa'il ya, tapi amilnya ya. Bingung dulu. Ya Zaidun, Zaidun fa'il. Mana amilnya? Ya, begitu. Berarti kalau fungsi maf'ul mutlak di tauqid ialah memuaskan makna amilnya, yaitu fi'ilnya kuatkan. Kalau menjelaskan jenis amirnya, maksudnya jenis fiilnya. Kalau menjelaskan jumlah amirnya berarti jumlah fiilnya. Itu ya. Contoh. Kamu mukul ayat berapa kali pukulan? Dua kali. Dua kali pukulan. Hah? Satu kali ya. Suatu Tuhru Zahabatan. Aku memukul dia Zahabatan kali pukulan. Nah, catatan. Mafhul mutlak yang memiliki fungsi lil adad, masdarnya tidak harus mufrad. Boleh mutsanna, boleh sama. Yang kedua, maful mutlak memiliki faedah lil adad jika masdarnya sebagai berikut. A. Diikutkan wazan fa'la. Diberi adat atau bilangan C dibikin musanna atau jamak. Sana toh, jadi dorak tuh dorak batan. Aku memukul dia sekali pukulan. Wajan apa ini? Pak rasa. Atau dorak tuh dorak batan wajibatan. Kami ada bilang ya, atau dibikin mutana atau sama rekan dorok tuhu Zorbatin. Aku memukulnya sekali-sekali pukulan. Pukulan. Ya. Cukup ya. Cukup. Cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti kalian coba amah kolmutlah besok. Ya. Ini sebetulnya masih pemanasan. Ya. Pembahasan kolmutlah masih panjang lebar. Banyak. Ya. Ada yang bukan mesjah. Tapi nekat jadi amah kolmutlah. Ya. Nekat ya. Akhirnya terpaksa. Dibolehkan. Yang semangatnya yang sulting. Dengan besar-besar dengan penuhnya enam, insyaallah itu bahas pada anak baru ya. Jangan kalian anggap khatam makan suruhnya beres bisa menjawab semua tantangan bahasa Arab yang lainnya. Belum ya siapa anak kita taulah bagian ya. Nah. Biar sesuai kalau kalian paham betul materi sebelumnya ya. Sebagai langkah awal yang baik untuk maju ke kitab-kitab tolong dimerjah. Insya Allah pada kebanyakan tetap kita lanjutkan makhluk-makhluk terang-terang-terang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.